dan dari kebinasaan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kaum muslimin dari mereka-mereka, kelompok-kelompok yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengumpulkan mereka bersama orang-orang yang kokoh di atas agama Allah, yang tidak takut terhadap celaan orang-orang yang mencela. Dan saya mengucapkan jazakumullahu khairan atas perhatian antum dan kesabaran antum untuk mendengarkan penyampaian-penyampaian di majlis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita pertemuan yang mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla, dan menjadikan perpisahan kita perpisahan yang terjaga dan terpelihara dari berbagai macam penyimpangan dan kebinasaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada Syekh Zakaria bin Shu'aib hafizallahu taala yang telah memberikan ilmu kepada kita semua, dan juga kepada Ustaz Abu Karim Askari hafizahullah yang telah berkenan untuk menerjemahkannya. Semoga apa yang telah beliau sampaikan mendapatkan atau bagi kita bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Hadirin para peserta roh hafizakumullah jami'an, untuk muhadharah sesi berikutnya akan dilanjutkan insyaallah 3:30 nanti. Insyaallah akan disampaikan oleh Syekh Salah Futaini Kantusi hafizahullah taala. Sekali lagi, muhadharah untuk sesi keempat sesi berikutnya adalah insyaallah akan disampaikan 3:30 nanti atau setelah salat asar bersama Syekh Salah Futaini Al-Kantusi hafizahullah taala, dengan mengambil tema akibat kejahilan dan meninggalkan ilmu. Jazakumullahu khairan.